Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendengar, untuk meneliti dan mengasah. Semoga kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tetap kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya sampai kehidupan hari kiamat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, kajian kita saat ini yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullanna qussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Artinya, dari semua dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini dimulai dengan firman Allah dengan memakai kullan. Kullan yang dimaksudkan di sini adalah kisah seluruh rasul yang telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi seluruhnya, tidak terkecuali. Maka di dalam kisah-kisah rasul, para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, kalau kita betul-betul merenungkan, kita akan mendapatkan mau'izahnya dan kita akan dapat keteguhan hati kita, karena kalau kita melihat tidak akan sama perjuangan kita untuk memperjuangkan pada saat ini dibandingkan para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan lebih pintar dan lebih dari segalanya, maka Allah menguji dengan mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, bahwasanya Nabi Khidir diberikan Allah ilmu ladunni, ilmu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan kisah. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini dengan keilmuan kita, dengan kepintaran kita, kita tidak boleh sombong dan takabur. Karena itu akan menghabiskan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat juga kisah-kisah, di antaranya adalah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kisah Nabi Ayyub ini juga merupakan kisah yang sangat istimewa, yang mana pada kehidupan Nabi Ayyub itu dicoba segalanya. Tidak saja Nabi Ayyub yang dicoba, tapi yang dicoba juga adalah keluarganya, anak-anaknya, sehingga istrinya juga pun menjadi cobaan. Karena pada awalnya setan mengatakan bahwasanya Nabi Ayyub ini beriman kepadamu ya Allah disebabkan karena hartanya. Maka diujilah, hartanya dihabiskan Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayyub tetap beriman kepada Allah. Setelah itu dicoba lagi dengan anak-anaknya. Jangan-jangan karena anak-anaknya yang begitu kaya, yang begitu hebat, karena itulah Nabi Ayyub beriman kepadamu ya Allah. Maka izinkanlah aku, kata setan, bahwasanya untuk mengambil anak-anaknya. Begitu diambil anak-anaknya, masuk dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja Nabi Ayub itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kekalahan setan yang kedua kalinya, dan yang kedua kalinya ini pun menangis terseduh-seduh karena tidak mempan tipu daya setan itu dengan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu saat nak, gitu juga bahwasannya dicoba dengan istrinya, yang mana Nabi Ayub pada saat itu sudah jatuh sakit, tidak dapat bekerja, dan orang-orang kampung menolak karena disebabkan aib dari sakit yang dideritanya. Tibalah saatnya istri yang bekerja, yang mana dia bekerja dengan gigi, tapi ketika tidak sampai dalam 1 bulan ataupun 3 bulan bahwasannya diketahuilah bahwasannya istri Nabi Ayub ini, maka tidak diterima juga karena takut ketularan. Maka pada satu saat mereka tidak mendapatkan apa-apa bekal untuk dimakan di rumahnya. Pada saat itulah istri Nabi Ayub keluar, sampai di rumah dia membawakan makanan yang begitu istimewa, sebuah roti dan lain sebagainya. Maka Nabi Ayub pun terheran-heran, apa yang engkau kerjakan wahai istriku, kata Nabi Ayub. Maka pada saat itu ditunjukkanlah oleh istrinya rambutnya sudah tidak ada, yang mana rambutnya itu yang paling disayangi oleh Nabi Ayub. Istrinya menjawab dengan kata-kata, rambut ini bisa tumbuh lebih indah lagi. Begitu mendengar hal tersebut, Nabi Ayub pun tidak bisa terlepas dari kesedihannya itu dan dapat dia tahan. Begitulah hari demi hari Nabi Ayub alaihissalam, yang mana jatuh sakit tapi tetap mengatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah setan tidak sanggup mengganggu Nabi Ayub alaihissalam, karena Allah sudah menjamin dengan rahmat Allah, sebagaimana yang kita kaji pada kajian ayat yang sebelumnya pada pertemuan ini, yang mana illa marrahima, kecuali karena mendapatkan rahmat dari Allah, itulah orang-orang yang akan dijamin kelak nanti. Bagaimana menurut pendapat Ustaz Arifin dengan kisah-kisah yang lainnya? Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Maka ayat 120 dari surat Hud ini kita ambil tema dan judul kisah Rasul menambah iman. Tadi Ustaz Fajrul telah menyebutkan bagaimana keluarga Ayub alaihissalam, keluarga Nabi Musa alaihissalam, dan juga kita menemukan bagaimana keluarga Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya, termasuk Nabi Hud yang kita kaji, yang disebutkan nama surat itu menjadi nama dikutip dari nama Nabi Hud itu sendiri. Suatu hal yang menarik untuk kita sampaikan dari ayat 120 dari surat Hud ini, bahwa kisah Rasul itu bukanlah dongengan belaka, bukan legenda. Kalaulah kita menyatakan itu legenda, alangkah naif dan ruginya kita sebagai orang yang beriman, yang Allah berkata bahwa kitab suci Al-Quran ini dibaca saja pun mendapatkan pahala. Kalau kita sebutkan itu legenda dan Al-Quran ini berisikan banyak sekali kisah, maka kita telah menafikan begitu banyak pesan-pesan, teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran. Apa pesan penting dari kisah Rasul tersebut? Kan di sini kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul, semua kisah telah dipaparkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, tujuannya pesan penting, nusab bitubihi fuadaka, untuk mengkokohkan hatimu. Hatimu dikokohkan dengan apa? Dengan iman. Jadi di sini sebenarnya apa? Mengokohkan iman di dalam hati Nabi Muhammad. Kenapa kok hati Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul pun memiliki iman yang kita ketahui bersama adalah Nabi yang maksum. Tetapi imannya terkadang membuat dia sedih. Karena apa? Karena orang lain tidak mau beriman. Kesedihan inilah dihibur Allah dengan kisah para Rasul sebelumnya. Waja'aka fi hazil haqqu wa mau'izatun. Semuanya ini benar dan ini adalah pelajaran. Hazihil haqq, yang benar itu iman. Keimanan itu adalah suatu yang benar. Ketika kita beriman kepada Allah, berarti kita sudah benar, karena memang iman kepada Allah itu adalah sebuah kebenaran. Ketika kita beriman kepada hari akhirat, itu adalah sudah benar, karena beriman kepada hari akhirat adalah suatu kebenaran. Wa mau'izatun, ada pesan penting yang disampaikan Allah terhadap kisah-kisah para rasul ini supaya kita dapat lebih survive, dapat lebih bertahan hidup, dapat lebih kokoh, dapat lebih termotivasi, dapat lebih terinspirasi. Sebagaimana Ustaz Fajrul sebutkan tadi, bagaimana dahsyatnya kekokohan iman, keteguhan hati keluarga Ayub alaihissalam. Dia dicoba dengan habisnya harta, wafatnya anak, bahkan istri yang tercinta mengorbankan jiwa dan raganya habis-habisan, tetapi keimanan Nabi Ayub tetap kokoh dan tidak bisa diperjualbelikan dengan harta yang begitu banyak. Wa zikra lil mu'minin, ini merupakan peringatan kepada orang yang beriman, karena keimanan orang yang beriman itu juga perlu diuji, dan keimanan orang yang beriman yang teruji itu pasti kokoh. Jadi jangan berpikir kita beriman kemudian kita tidak akan diuji. Bagaimana? Wahum la yuftanun. Jangan pernah berpikir kita beriman dan kita tidak pernah mendapatkan fitnah. Fitnah, cobaan, ujian, cacimaki adalah fenomena yang melekat bagi seorang yang bernama mukmin. Bukankah Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai seorang yang gila? Bukankah Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai seorang penyihir? Bukankah Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai pujangga? Tapi Nabi Muhammad, pemimpin yang karismatik, tidak pernah membuka lembaran pahit tersebut atas cemoohan rakyatnya. Dia tutup lembaran itu dengan baik, dan pada waktu Fathu Mekah dia berkata, "Izhabu wa antum tulaqo." Pergilah ke rumah kalian masing-masing wahai kaum kafir Quraisy yang dulu telah menyakitiku, karena kalian bebas. Tiada dendam, tiada iri, tiada hasad bagi rakyat yang pernah menyakiti, karena mungkin mereka dulu terlupa, sekarang telah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Itu adalah sebuah hal yang paling penting bagi pemimpin, bagi mukmin yang berjiwa kesatria dan karismatik. Iya. Kesimpulan dalam ayat ini, ya Allah, Allah berfirman, "Manusabbitu bihi fuadak." Dengan kisah ini Allah akan mengukuhkan fuadak, hati kita. Maka kata-kata ma di sini artinya apa? Apa saja yang kita dapat ambil dari kisah itu, Allah akan mengukuhkan kalau itu betul-betul kita memaknai dari kisah tersebut. Kedua, yang menarik dari ayat ini, kesimpulan ayat ini, yaitu wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan sekali. Adalah merupakan pelajaran sekaligus peringatan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini dapat kita mengambil intisari dari ayat ini. Mudah-mudahan kita juga dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.